Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira ba'dih. Siapa sekarang yang baca? Hasan ya. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan ala an-nabiyyil mustafa وآله المستشملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذ بوعد منجز وتغتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبك حائز تفذينا مستوديب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كستكم وثن وفعل ثم حرف كلم واحده كلمة والقول عما كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وألوى مسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعني والنون أكملن فعل ينجري سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما لي الأفعال بالتامز وتم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكون النون محل فيه هو اسم نحصه وحيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي ذئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصنا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كعود وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون من فتن وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذوفة وذكاة وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا نسن وفعل نحولا أهاب والاسم قد خصص بالجار كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم نصيبا فتحا وجر كسن كذكر الله عبده يسر وزن بتسكين وغير مذوك ينوب نحو جاء خبان نامر وارفع بواو نصيبا بالآله وجر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن سحمة أبان والفم حيث الميم منه بان أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يدور وقصها من نقصهن أشهر وشدد الإعراب أن يضفن لا للك جاء أخ أبيك ذا اعتلى بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك ثاني وثتان كابنين وابنتين يدريان وتخلف لفي جميع الألف جرا ونسا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيد وانسيب سالم جمع عامل ومذيب وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذا وسنون وبابه ومثاحين قد يرد الباب وهو عين قوم يطارد ونون مجوع وما به التحق وافتح وقال من بكسره نطق ونون ما ثني والملحك به بعسي تكسع عليه فانتبه وما بتا وآلف قد جمع يكسر في الجر وفي الناس مع كذا أولاة والذي اسم قد جعل كأذرعة فيه ذائة قبل وجر بالفتحة مع الإنصاره ما لم يضف أو يكو بعد الردف وجل النحو يفعل النون رفعا وتدعين وتسألون وحثها للجزم والناس بسمة كلم تكون لتروم مذامة وسمي معتلا من الأسائمة كالمصطفى والمرتكمة كريمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفوه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبي نزم ما كيجرمي ورف فيه من وحف الجزم ثلاثة هنا تقضي حكما نزما نكرات قابل المؤثر أو واك معك ما قد ذكر وغيره معرفة كهما ذي وهن وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاثم لابن أكرمك والياء وهم سليه ما مالك وكل مضمر له البنى يجب لفظ مجرور كلفظ منصب لرافي والنسب وجرين صالح كعربين فإننا نن المنح وآلف والوا والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير رافي ما يستتر كفعل وفق نهتبئ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجئ المنفصل إذا تأتى أن يجئ المتصل الواصل أو يرسل هاء تليه واما أشبهه في كنته الخلف تما كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشيط في انفصال وفي اتحاد رتبة الزم فصل وقد يبيخ الغيب فيه وصل وقبل ينفس مع الفئل تزم نون وقاية وليس قدود وليت نفش وليت نادر ومع العلكس وكن مخير في الباكيات وطرارا خفاف مني وعني بعد من قسلف وفي لدني لدني قل وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد في اسم يعين المسمى مطلق علامه كجافر وخنق وقارن وعدن ولحك وشدق من وهلة وواشك واسما أتى وكنية ولقب وأخيرا لإن سواه صاحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي رانف ومنه منقول كفد وأتد وذو دجل كسعان وأولد وجملة وما بمس ركب ذا إن بخير وهي تم عربا وشعر في العالم ذو الإضافة كعبد شمس وأبي كحافة ووضع لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام من ذاك أم عينة للأقرب وهكذا تعالة لثلب ومثله برة للبر كذا فجر عالم للفجر بذل مفرد مذكر أشد بذي وذي تي تعالى تكتسر وذان تان للمستنى المرتفع وفي سواه ذين تان القدوتي وبأولى أشل جم المتقى والمد أولى ولد البؤدن تقى بالكافي حرفا دون لام أو ماه ولم إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو ههنا أشل إلى دان المكان وبه الكفاصلة في البؤد أو بثمه أو هن أو بهنالك انتقى أو هن موصول الأسماء الذي الأثلات ولا إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أو له العلامة ونون إن تشد فلا ملامة ونون مذين وتين شديدة ونون من ذين وتين شديد أيضا وتعبد بذك قصيدا جعم الذي الأولى الذين متقوا وبعدهم بالواو رفع نتقوا باللات واللائي التي قد جمع واللائك الذين نسوا وقعا ومن وما وألت سيما ذكر وهكذا دعينة إن شهر وكاللات أيضا لديهم ذات وموضع اللات أجزوات ومث ماذا بعد مستفهام أو من إذا لم تلقوا في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائك مشتملة وجملة أو شبه الذي وصل به كمن عند الذي نهك في الوصفة صريحة صلة وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وعرمت ولم تضف وصد وصيحة ضمير حذف وبعدهم أعراب مطلق وفي ذا الحث أي غير أي يكتفي إن يسط الوصل وإن لم يسط فالحث نز وأبوا أي يخرزل إن صلح الباقي لواس مكمل والحث عندهم كثير منجلي في عائل متصل إن تصبي فيل أو واس كما نرجو يهب كذاك حث ما بواس خفت كأنت بعد أمر من قضى كذاك حث ما بواس خفت كأنت قاد بعد أمر من قضى كذا الذي جور بما الموصول جر أمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد فنامة عرفت قل فيه النامت وقد تزاد لازما كاللات والأنا والذين ثم اللات ولطرار كبانات الأوبار كذا وتبت النفس يقيس الساري وبعد الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نكلا كالفدي والحارث ونعمان فذكر ذا وحث سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألقى العقبة وحث ألي إن تنالي أو تضيف أجب في غيرهما قد تنحذف مبتدأ زيد عاذر ومبتدأ وزيد عاذر مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر مع الكذر وأول مبتدأ وثاني فاعل نهر في أثر داني وكسوة كتفها من النفي وقد يجوز نحو فائز أولو رشد وثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بار والأيد شهيدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنك الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارق وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه متق حيث تلا ما ليس معناه له مخصلا وأخبروا بطرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفت فأخمر ولا يجوز الابتداء من نكرة وإن توفد كإن زيد النامرة ولا يجوز الابتداء ولا يجوز الابتداء من نكرة ما لم توفد كإن زيد النامرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عيننا ورهبة في الخير خير وعمل بير يزين واللقص ما لم يقل والأسو في الأخبار أن تؤخر وجوز التكتيم إذا ضرر فمنعه حين يسوي الجزآن عرفا ونقا عليما بيان كذا إذا ما الفيل كان الخبر أو قصد سماله منحسر أو كان مستدى نذي لم ابتنى أو لازم صديك من مجنى ونه عين درهم ولوطر ملتزم فيه فقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستجيب التصير كأين من علمته نصير وخبر المحصول قادم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وحث ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من إنكما وفي الجواب كيف زيد قلت أني فزيد استهني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حث الخبر حث ما في نفس يمين تستقر وبعد واو أي نسمة فما معك مثل كل صانع وما صنع وقبل حالنا يكون خبر عن الذي خبره قد أدمر قد ضرب العبد مرسئا وآتمت بنا الحق منوطا بالحكم وأخبر بثاني أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعر تنفعه كان المتنسما والخبر تنصيبك كان سن عمر فكان ظل بات أضحى أصبح أمس وصار ليس زال بارحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه ناف أو لناف متبعة ومثل كان داما مسوقا بمكاعة ما دمت موسبا درهما وغير ماد مثله قد عمل إن كان غير ماد منه استعمل وفي الجميع يتواسط الخبر أجز وكل سبقه داما حاضر كذاك سب خبر من نفي فجئ بها متوة لا تالية ومن عسب خبر ومن عسب خبر ليس سوفي وذو تمام ما براف يكتفي وما سواه ناكس والنحس في فاتي عليه زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومثمر الشان اسمان وإن وقع موهم ما استبان أنهم تنع وقد الزال كان في حش كما كان أصح علم من تقدم ويحذفون هبكون الخبر وبعد إن ولو كثير تشهر وبعد أن تعويد ما عنها تكف كمثل أما أنت بار فاقترب ومن مضار إن كان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم إقمال ليس عملت ما دون إن مع بق النفي وترتيب زك وسبق حرف جار أو بظرف كما بأنت معني وسبق حرف جار أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جار بل خبر وبعد لو النفي كان قد يجر في النكرات أؤملت كليس لا وقد تالي لات وإند العمل وما للات في سوى حين عمل وحث ذي رعف فشا والعس قل ككان كاد عسى ولكن نادر خير مضار ككان كاد وعسى لكن نادر خير مضار عني هذه الخبر وقوله بدون أن بعد عسى نز وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعل خبر حتى بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبرع شك انتفاء النزر ومثل كاد في الأصح كربا وترك أن معذي الشروع وجبا كأنشأ الساك يهنو وطفك كذا جعلت وأخذت وعلي واستعمل مضاريا أو شك وكاد لا غير وزاد موشكا بعد عسخ لولق أو شك قد جرد حينا بأن يفعل عن ثان فكت وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا من قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز في السين من في نحو أتيت وانتقل هذا فيه والفتح والكسر والفتح والكسر أجز في السين من ترس في السين من في نحو نحو أتيت وانتقل فتح الزكين لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالك كان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ذهن ورعد ترتب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك كثير وقصر في الابتداء أو بدء صلة أو في بدء صلة وفي بدء صلة وفي بدء صلة وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حالت محل حال كزلته وإني ذو أمل وقصروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجأت أو قسمي للما بعده بوجه نومي معتلي فالجزا وذي طريد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو لا إني لوزر ولا يلي ذي اللام ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي وقد جليها ما قد كإن ذا ولقد جليها ما قد كإن ذا لقد سما العيدة مستحيدة على العيدة مستحيدة لقد سما على العيدة مستحيدة وتسحب الواسطة معمول الخبر محمول الخبر والفصل واسمن حل قبله الخبر فالفصل واسمن حس الخبر حل قبله الخبر ترس ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها قد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل فألحقت بإن لكن وأن من دون ليس ولا على وكأن وألحقت أيوة خففت وخففت إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل فتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغنى عنها إن بدا مناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا تلفيه إن بدا موصلا أشكو أشكو مود كيني لم يمت جبولو Awalnya dikira usir bagus ini asal lancar. Akhir-akhirnya malah. Tapi masih lulus lah. Kalau dari awal lancar, satu lupa ya sudah nilainya. Ya paling mentok 80, kurang satu lagi lancar gitu. Satu lupa ya 80 ini. Eh, kalau yang lupanya banyak, gak nyampe 70. Meskipun awalnya lancar. Ya. Yeah. Baik, kita kembali merujuk. Ya, lebih kuat yang kecoba. Wa ayyu fi'lin ya. Ya coba dibaca Hamzah. Dari awal cepat. Bismillah. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mukhtamilin asy-syarafa. وأسعين الله في ألفية مقصير النحو بها محوية تقرب الأصاب اللغ المجاز وتبسط البذاب وعلي المنجاز وترتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معد وهو بسق حيث تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به باتن وفيرة لوله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كسك مسن وفن ثم حرف الكلم وحيده كلمة القول وما كلمة بها كلام كجؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفاعلت وآتت ويفعل ونون أقبل نفعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل المضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتمييز واسم بالنور حين الأمر إن لم فهم والأمر إن لم يكن والأمر إن لم يكن للنور محل فيه واسم نحو صواحي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسم جيتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر كفي قول أصيلا ومعرب الأسماء ما قد سليما من شبه الحرف كأرض رسوما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضريعا للعارية من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيارع منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصف المبني أن يسكن ومن ذو فتح وذو كاسر نظم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع والنسب جعل الإعراب لاسم وفعل النحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع من ضم ناسبا فتحا وجر كاسر كذكر الله عبده يسر وجزم تسكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوبا لنامر ورفع بواب ناسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء سهم إذا كذو إن صوبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أبنا خنهم كذاك وهان ونصف في هذا الأخير أحسن وفي أب وتريه يدور وقصلها من نصهن أشهر وشرط ذا اليرابي أن يضفنا لك جاء أخو أبك ذا اعتنا بالألف ارفع المثنى وكنا إذا بمضمر مضافا مسينا كلتا كذاك أثنان واثنتان كابنين وابنتان يجريان وتخلف في جامعها الألف جرا ونصفا بعد فات قد ألف ورفع بواب واب يجر نصيب سليم جمع عامر ومذب وشمه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأراضون شذ والسنون وبابه ومسحين القجر ذا الباب وهو عنق من يطر ورون مجوع وما به التحفف وقل من بكسره نض ونون ما سني والملحق به ياسي ذاك استعملوا فانتبه وما بيت وآليف وجميع يصار في الجر وفي النصب مع كذا أولاة والذي سنقجوع كأذيعت فيه زائد قبل وجر من الفتاة ما لا ينصرف ولم يضف أو يقو بعد أن ردف فجعل نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذف هل الجزي والنصب سيمة كلم تكن لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتقي ما كلمة فالأول الإعراب فيه قدر جميع وهو الذي قد أصير وثاني منقوص ونسمه ظهر ورفوه هناك زائد نجر أي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف أعرب وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف الله حرف عنف أي اسم شرط مبتدا مرفوع شرط جازم يجزو في لين الأول فعل شرط والثاني جوابه جزاؤه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظل آخره وهو مضاف فعل مضاف إليه مهجور وعلامة جري الكسر الظل آخره آخر منه ألف آخر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه setelah اسم الشرط apakah datang فيه وجهان وجه أول آخر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه مبتدأ ممكن mungkin enggak akhirun di bawah mubtada. Ada dua Ustaz. Di jumlahnya. Ya. Ya, contoh ya, coba. Ya. Coba diulangi sisi yang pertama. Al-wajhul awal akhirun mubtada marfu'un wa lam turfihi dhammah hadra akhirih. Minhu jar majur min hasu jarin wal hadmir mutasil mabni dhum fi mahalli jarin bimin. Wal jar majrur sifatun lima qablah. Alif khabar marfu'un wa alamatu rafihi dhammah hadra akhirih wal jumlah ismiyah mufassirah likana mahdhufa ma ismiha wa kana asyaniyah. Ya kana kana asyaniyah. Jadi wal, ayun maksudnya kepada kana yang mahdhuf bersama isimnya. Ya. Wal jumlah min mubtada wa khabaru fi mahalli min khabaru kana. Ya, ini sisi yang pertama, sisi yang kedua. Sisi kedua, al-wajhu tsani. Akhirun ismu kana anaqisu mahdhufa. Ya, jar majrur sifat lima qablahu. Wa ulif khabaru kana alif. Wa alif khabaru kana wa uqifa bisukun ala lughati bi'ah. Ya. Si mansub bi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah wa sukna ala lughati rabi'ah. Ya. Au harfu 'atfin aw wawun ma'tuf ala alif in kana asyaniyah. Ma'tuf ala marfu'in misluh wa ala mutrafi ad-dhammah. Aw wawun mubtada aw wawun khabar mubtada mahdhuf. Yeah. In kana as-sabiqah kana naqisah. Iya, naqisah tani. Wa taqdir wa huwa wawun. Aw huwa wawun. Aw huwa wawun. Aw ya'un kadzalik ya ma'tuf ya fa waqiyah jawab syarat mu'tallan maful bih muqaddam li'urifa in kana bi makna 'ulima aw mansubun ala hal min dhamir fi 'urifa 'urifa alul ma'd mughayyir sighah mabniun ala fathi wa fa'i wa nabil fa'il dhamir mustadirun fihi jawaz diruhu ya'udu ila ma ya'udu za فأي فعل آخر منه ألف إلى فعل يا فعل وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف هذه إيه ربيع yang lain masih ingat kan ayun اسم استفهام مبتدا dia khabarnya mana khabarnya jumlah jawabnya ya yang rajih jumlahnya adalah apa jumlah syartiyah ya yang mana fiilnya di situ mahdhuf kana. Ya, kananya bisa dibawa kepada dua sisi. Yang lebih sedikit naktirannya kana naqisah ya. Kananya kana naqisah. Kemudian akhir adalah isim dari kana naqisah yang mahdhufah. Kemudian khabarnya adalah apa? Alif. Dan alifnya dibawa kepada lughahnya apa? Rabi'ah. Di mana di situ dibuang apa? Alif nasabnya. Ya. Kemudian wawunya di situ sebagai khabar dari apa? Mubtada' ma'dhuf huwa. Ya. Atau kalau kita bawa kananya syaniyah, maka akhirun mubtada alif khabar. Kemudian jumlah mubtada khabar pada mahalnya apa? Nasab sebagai khabar dari kana syaniyah itu. Adapun mu'talan bisa dengan dua sisi. Bisa dia dijadikan maful yang kedua dari urif apabila urif dibawa kepada makna apa? Ulima. Atau juga hal. Apabila urif ya dibawa kepada makna aslinya. Coba diterjemahkan apa maknanya? Maka setiap fiil. Syarat. Bagaimana terjemahnya? Fiil. Maka fiil apapun ya. Yang diakhiri dengan ya, minum waw, alif, ya. Alif, waw dan ya, maka dia ketahui bahwasanya fiil yang mu'tal. Maka dia dikenal dengan fiil yang mu'tal. Ini ada yang mau ditambahkan dalam penjelasannya? Contohkan saja. Fi'il yang mu'tal dengan alif, waw dan ya. Al-fi'il mu'tal bil wawi ka yajdu'u. Ya. Wa bil ya'i ka yarmi. Wa bil alif ka yardu. Ya. Yang lain barangkali ada yang mau disampaikan, menambahkan atau menanyakan sesuatu tentang i'rabnya ataupun faedah yang lain. Bisa tambahan, Ustaz. Ya. Dari lughah Rabi'ah. Ya, yang silahkan dijelaskan. Lughahnya Rabi'ah bagaimana? Bosnya mereka menasukan isim mansub yang munawwan dengan sukun. Iya. Contohnya tadi alif. Ya. Alif. Aslinya apa aslinya? Alif. Alifan. Dibawa kepada lughahnya mereka Rabi'ah, maka dibuang apa? Alifnya. Jadi alif. Ya. Terus masih ada? Cukup. Ya. Ya, setelahnya fal alifan fihi. Baca dulu. Fal alifan. Fal alifan wi fihi khairul jazmi wa abdi nazm ma kan yu'admi. Ya. Ya, a'rid. Alifa maful li li fi'il mahdhuf lima yufasiru lima ba'dahu. Tinwi fil amrin mabniun ala hasbi ala hasbi illah. Wa fa'iluhu tamirun musan fihi wujuban takdir anta. Fihi jarul majrur fi harfu jarin wal ha dhamirun muttasilun mabni ala kasri fi mahalli jarin wal jar wal jar wal majrur mutaalliq fi inwi khayra maf'ul li inwi mansub wa tunasi al fathah wa huwa mudhaf al jazmi mudhaf ilayh majrur wa jarhi al kasrah al jazmi fa abdi al wawu harfu atfin abdi fil amrin mabniu mabni ala hati hafi illah wa fa'ilu dhamirun musan bihi jawaza wujuban taqdiru anta nasba maf'ulun bih mansub wa alatu nasi al-fatah wa huwa mudhaf ya ma wa huwa mudhaf wal ma ism mausul mabni ala sukun fi mahali jan mudhaf ilayh ya ka yad'u yarmi al-kaf harfu jarin ya yad'u kusir yaitu kusir bihi lafdu ismu majur iya ya harakati muqaddarah ala hikayah terus yarmi yarmi ma'tuf ala yad'u lisqati lisqati al-khafid al-khafid din al-jar wal-majrur wal-jar mutar mutal bi abdi talik mana jumlah silanya mak katanya tadi mak si musuh wal-jar mutar mutalik bi sila bisila al jar wal majrur mutaalliq fi mahdhuf apa takdirnya istaqarra ingat kan kalau jar majrur atau sila yang berupa al jar wal majrur dan dharaf itu mutaalliq dengan fi'il karena yang namanya jumlah sila harus berupa jumlah fi'liyah jumlah harus jumlah al muhim jumlah ya itu. Kenapa harus fi'il? Karena kalau ditakdirkannya bukan fi'il ya, mufrad silahnya. Ya. Fa-nya fa apa di sini? Fal alif fa kira-kira? Fa apa? Ini bisa juga fa. Fasihai. Iza arafta zalik fal alif. Apabila engkau sudah mengetahui hal itu, itu bahwa fi'il yang akhirnya itu alif. Wawu dan ya fal alif maka alif inwi fihi gharul jazmi ya apa coba diterjemahkan dan takdirkanlah alif pada selain jazm takdirkanlah alif pada selain jazm terus dan tambahkanlah nasab pada contoh yatu dan yarmi ya coba dijelaskan maksudnya adalah fal alifan bihi wal jazmi yeah. Itu mentakdirkan dhammah dan fathah pada fi'il yang berakhiran dengan alif. Yeah. Harakat i'rab pada fi'il yang mu'tal dengan alif adalah apa? Muqaddarah semuanya. Yeah. Kemudian gharal jazmi. Kecuali jazm, selain jazm. Karena dengan jazm dibuang huruf ilahnya. Yeah. Kalau jazm, ya zahir di situ. Yaitu dengan pembuangan. Wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi. Dan tambahkanlah tanda nasab pada contoh yad'uwa dan yarmi itu pada fi'il mu'tal dengan waw atau ya. Iya, rafa dan jarnya bagaimana? Ditakdirkan. Ada tambahan? Kan? Enggak ada. Dari yang lain? Ada yang mau ditanyakan fal alifan fihi gharal jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi. Enggak ada. Ya lanjut. Ya, ya. Mana? Wa rafa fihi man wi wahdi jazima salasahunna taqdi hukman lazima. Wa rafa fihi man wi wahdi jazima salasahunna taqdi hukman lazima. Wa rafa waw atifah ya rafa maf'ulun bih mansub muqaddam maf'ulun bih muqaddam mansub inna mansub inwi alati Fihima. Fihima jar majrur muta'alliq binwi. Terus inwi. Inwi inwi fi'il amrin. Fi'il amrin mabniun ala hadfi akhirih. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Wahdif. Wahdif. Waw atifah. Ihdif. Fi'il amrin mabniun ala sukun. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiru anta. Yeah. Jazima. Jazima. Hal min dhamirun mustatir fihi ihdif. Ya. Yeah. Mansub. Mansub. Yes. Salah tahunna taqdi hukman lazima. Yeah, salah tahunna. Salasa maf'ul ihdif. Ya. Maf'ul ihdif. Terus? Wa ma'mulu jazima mahzuf. Au huwa ma'mulu jazima wa ma'mulu ihdif mahzuf. Ya. Bisa juga salasauna boleh dengan dua sisi. Yang pertama salasauna jadi apa? Salasauna dijadikan sebagai ma'mulnya ihdif dan ma'mulnya jazima yang dihadzif. Ya. Takdirnya apa takdirnya? Wahdif salat wahdif ala hurufalillah as-salasah fi halakaunika jaziman al-af'al. Ya. Terus atau sisi yang kedua, salasahuna dijadikan sebagai ma'mulnya jazima. Jazima. Terus takdirnya gimana? Takdirnya ihdif ala hurufalillah. Ya. Halakaunika jaziman al-af'al as-salasah. Ya. Dan taqdi hukman lazima. Taqdi hukman lazima. Taqdi fi'lu fi'lu mudhari'in majzum fi li jawab syart. Hah, mana syaratnya? Li jawab talab wa wajib. Ya. Ya. Sebagai jawaban dari talab itu ihdif. Wa fa'ilu dhamir musatirun fihi wujuban taqdiru anta. Ya, hukman. Hukman fihi wajhan. Al-wajhul awal huwa maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Taqdi. Taqdi idza idza kana taqdi bima'na tahkum. Ya, tahkum hukman lazima maf'ul mutlaq ya. Sisi yang kedua al-wajhul tsani. Al-wajhul tsani huwa maf'ul bih li taqdi idza dumina ma'na tuaddi. Ya, tuaddi hukman lazima san. Lazima. Lazima la'atun li hukman. Hukman. Ya. Fajin lana ma'na hadha al-bayt. Ya, wa raf'a fihi man yuhdif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima. Maknanya apa? Dan takdirkanlah tanda rafa' pada mu'tal waw dan pada mu'tal waw dan mu'tal ya'i. Ya. Dan hapuslah ketika engkau menjazim ketiga fi'il tadi, maka engkau telah menggunakan hukum yang pasti. Ya. Silakan ada penjelasan tambahan. Ada lughah dari sebagian orang Arab yang menasabkan ya, yang menasabkan fi'il mu'tal waw dan mu'tal ya dengan fathah muqaddarah. Harakat muqaddarah. Contohnya apa? Contohnya perkataan Amir bin Tufail. Ya, fama sawadatni amirun an wirasatin. Aballahu an asmu bi ummin la wala abi. Ya, aballahu an asmu bi ummin wala abin. Yang kedua, ya. Contohnya yang ya perkataan Hindij bin Hindij. Ya. Maqdarallaha an yudni ala syahatin mandaru bil huzni mandarul huznu mandaruhu sulu. Ya, san. Jadi ada lughah yang lain di mana mereka menakdirkan pula ya harakat i'rab pada yang mu'tal dengan waw dan ya. Ya. Itu jarang ya, tapi ada yang seperti itu. Syainya tadi yang sudah disebutkan. Yang lain masih ada? Berikutnya ada juga sebagian orang Arab yang menjazmkan fi'il mu'tal dengan sukun muqaddar. Dengan sukun muqaddar. Contohnya? Contohnya perkataan Abdul Yaghuts. Ya. Wa tadhaku minni shaykhatun abshamiyyatun ka'an lam tara qabli asiran yamaniya. Ya. Shay gimana di sini? Ka'an lam tara. Ka'an lam tara dijazmkan dengan sukun. Ya, dengan sukun. tidak dengan apa? Hadaf harfil illah. San. Masih ada? Akan tapi contoh yang terakhir, ada pendapat yang mengatakan alif di situ bukan alif fi'il tapi alif isba. Iya. Berarti tetap dia di atas hadaf akhirnya. Pembuangan huruf illah. Iya. Masih? Cukup. Ya, setelahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain, kalau ada yang belum paham ditanyakan ya. Ya dibaca nakiratun. Nakiratun qabilu al-mu'athira awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Nah, jangan dzukira, karena dzukira dimudzakkarkan. Dzukira. Iya, dzukira. Ya, a'rib. Nakiratun mubtada. Alamat marfu'un wa alamatu raf'i dhammatu dhahir ala akhirih. Ya. Qabil khabar. Marfu alamat rafihi dhamma dhahir ala akhiri. Wa huwa mudaf al mudafun ilaih. Wa bil al mu'athir lafdhu. Kusya lafdhu mudafun ilaih. Mu'athira. Mu'athira hal dari al. Ya. Au harful atuf. Waqi ma'tuf ala qabil. Mauqi'a. Mauqi'a. Zarf makan. Wa huwa mudhaf. Ma isim mausul. Ma isim mausul mabniun ala sukun. Fi mahali jarin mudhafun ilaih. Qad dhukira. Qad harfu tahqiq. Dhukira. Fil madhi mabni lil majhul. Wa naibul fa'il. Mustatir. Takdiru huwa. Ya, wal jumlah. Wal jumlah fi'il wa naibul fa'il sila mausul. La mahalla laha. La mahalla laha min al-i'rab. Wal a'id. Wal a'id ila al. Wal a'id huwa. Wal a'id huwa. Ya, dzukir huwa kembali kepada ma. Nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un waqi'a maqad dzukira. Tadi di i'rab nakira sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Alasannya apa? Kok boleh dia datang dalam jenis nakirah? Mausuf dari mahdzuf. Takdirnya apa? Ismun nakiratun. Ismun nakirah. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya al ini apa? Khabarnya dibalik gitu. Jadi apa? Qabilu al, betul enggak? Karena kan dia ma'rifah, idhafahkan kepada al. Qabilu al mu'assirah nakirah. Betul enggak? Ada yang membolehkan tapi yang lebih baik nakirah sebagai mubtada karena itu muhdats anhu. Kenapa? Yang lebih baik nakirah sebagai mubtadanya karena? Karena itu muhdats. Ya, al-muhaddats anhu, al-mukhbar anhu. Ya. Coba dijelaskan maknanya apa? Nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un mawqi'a maqad dzukira. Nakirah adalah yang menerima al, yang berbekas. Berbekas apa? berpengaruh. Berpengaruh apa? Berpengaruh apa? Berpengaruh takrif, menjadi takrif. Al-Mu'arifah. Terus? Atau dia menempati tempat al. Apa yang telah disebutkan, yaitu tempat al. Ya, nakiratun, kenapa disebutkan, atau antum penjelasan dulu deh, sok. Dijelaskan apa syarahnya. Ya, nanti kalau ada yang kurang, kita tambahkan dengan pertanyaan. Ya. Tambahkan nanti yang lain ya pertanyaannya ya. Banyak ini pembahasan di sini. Nah, ya. Mana Abdan? Ya. Hilang. Ya. Istirahat musannif bi qaul apa di mu'athira karena di sana ada yang ditambahkan alif lam tapi tidak berpengaruh sama sekali seperti Abbas. Tidak pengaruh dalam ma'rifahnya. Apa maksudnya? Di sini dikritiki musannif dengan ucapannya mu'asiro karena apa tadi? Ihtarazal musannif. Apa? Musannif menyebut ihtaraza. Dari uturi bari. Ihtarazal musannif ya qawlihi al-mu'asiro. Apa an? Dari apa? Al yang masuk ke? Kepada yang ma'rifah. Al-alam. Al-alam. Nama-nama yang ma'rifah. Terus? Itu saja? ada yang mengkritiki definisi ini. Definisi yang mana tuh? Definisi qabilu al mu'athiro. Apa itu? Karena tamyiz hal terus isim la alatina fil jins sama majrur biruba tidak bisa dia nakirah tapi tidak bisa dimasukkan oleh al. Mu'athiro hal dari apa? Mu'athiro di sini hal dari apa? Al. Al. Kritikannya apa? Nakiratun qabilu al mu'athira. Nakira adalah isim yang bisa menerima al, yang alnya memberikan pengaruh, ya ini memakrifahkan yang dimasukinya. Kritikannya apa? Tamyiz nakirah tapi tidak bisa menerima al. Tamyiz hal isim la alatin nafil jins sama majrur biruba. Nakirah tapi tidak bisa dimasuki al. Apa ini? Ya saya tanya aja. Mu'assira itu kan hal dari apa? Mubafilai ya. Apa yang membolehkannya di sini? Hukum masalahnya kan enggak boleh. Tadi saya kurang paham tadi maksudnya apa? Tadi paham enggak tuh? Tadi jelasin Utsman maksudnya apa? Tadi maksudnya gimana Utsman? Ada yang mengkritik definisi nakiratun qabilu al-mu'athiro. Iya, dengar. Iya. Maksudnya itu definisinya enggak mani. Enggak mani. Ah, terus kenapa? Karena tamyiz itu nakirah tapi karena tamyiz nakirah tapi tidak bisa menerima al. Oh, karena tamyiz ya. Yeah. Tamyiz itu nakirah tapi tidak bisa menerima al. Jawabannya gimana jawabannya? Iya, iya, iya. Jawabannya. Contohnya apa tamyiz Zaidun raqiban. Raqiban itu tamyiz nakirah. Tapi tidak bisa diterima al, boleh enggak dikatakan Zaidun ar-Raqiban? Enggak boleh. Ya, bisa dijawab enggak itu? Bisa. Ya, berarti jawabannya apa? Karena yang tidak bisa menerima al tuh hal yang tidak bisa menerima al tuh kaunnya, akan tetapi zatnya bisa menerima al. Ya, pada asalnya dia bisa menerima al, simfa'il, sifat, iya kan? Iya, iya. Terus masih ada awaqi'un mauqi'amal fitra. Berarti terbantahkan ini kritikannya. Apa lagi? Kalau enggak ada yang lain temannya bantu menanyakan biar ilmunya Usmannya keluar. Ayo. Ya, musannif mendahulukan nakirah daripada ma'rifah. Iya, alasannya apa? Karena nakirah itu asal. Asal. Terus sedangkan ma'rifah itu cabang. Iya. Yang kedua? Mana lebih banyak dalam penggunaan yang ma'rifah dengan nakirah? Nakiroh. Ya, nakiroh. Terus, masih ada? Terus, nakiroh tadulu ala maknaha. Mana nakiroh, iya. Mana nakiroh. Di sini, Musannif menyebutkan, nakiroh tu qabilu al mu'assiro. Ini definisi secara apa ini? Definisi macam apa ini? Yang seperti ini. Menyebutkan batasannya. Perbedaannya ataupun ciri khususnya disebut dengan definisi yang apa namanya? At-ta'rif bi ar-rasm, iya kan? Dengan rasm menyebutkan ciri khususnya. Adapun definisi yang hakiki dari nakira itu apa? Qulus min sya'in fi jinsin la yahtasu bi wahid dun akhar. Ya, ismin, ismu jinsin sya'in fi jinsin. Apa? Fi jinsin. Ma sya'at fi jinsin la yahtasu bihi wahid. Ada yang kurang ya? Apa masyarakat fi jinsin apa? Maujudin au muqaddarin. Yaitu masyarakat fi jinsin maujudin au muqaddarin. Kayak maujudin ya rajulun, baitun. Kalau yang muqaddar syamsun. Iya, qamar. Terus masih ada? Ya yaitu hukum asal hal adalah bagi mudhaf. Di sana ada tempat-tempat di mana diperbolehkan datangnya hal untuk mudhaf ilaih. Di sini apa yang membolehkan mu'assira itu sebagai hal dari mudhaf ilaih? Hah? Ya, dibantu yang lain. Karena mudhafnya beramal pada hal dan sahihnya juga. Ya. Qabilu al-mu'assira. Qabil isim fa'il ya. beramal pada mubfilainya sebagai apa? Maful. Dan beramal pula pada mu'asyara. Ah itu. Siapa yang menambahkan tempat-tempat di mana boleh datang hal dari mubfilai? Yang pertama kan tadi, idza kana al-mudhaf mimma yasih 'amaluhu fil hal. Apabila mudhafnya termasuk isim yang bisa beramal pada hal, seperti isim fa'il kan bisa beramal pada hal karena dia menggantikan posisi fi'il, masdar. Ya. Atau misal itu, isim maf'ul. Ya. Yang kedua apa? Ya. Ya, ba'dan minal mudhaf ilaih apabila apa? Mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih. Contohnya apa? Iya, antakula lahma akhihi maitan juga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Ghillin ya sudurihim di sini ikhwana hal dari dhamirhum itu. Pada contoh tadi ayakula lahma akhihi maitan, maitan hal dari apa? Akhihi. Masih ada? Apa? Ya, apabila mudhafnya semisal dengan mudhaf ilaih dalam hal bisa mewakili salah satunya. Tadi yang lain dibuang tanpa merusak maknanya. Seperti apa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya, terus. Di sini disebutkan awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Nakirah batasannya adalah apa yang dia bisa menerima al-mu'arifah, berarti mengeluarkan al apa? Az-zaidah. Az-zaidah. Iya. Kemudian awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira, atau dia bisa menempati tempat apa yang disebutkan. Contohnya apa? Dzu. Dzu. Dzu bermakna sahib. Ya, dzu bermakna sahib. Kenapa dzu dikatakan nakirah? Karena dia menempati mana? Sahib. Sahib. Ya, sahib. Sahib bisa dimasukkan oleh al. Ya. Ada yang lain? Apa? Ya. Ma dan man istifhamiyah dan asyartiyah menurut berapa siapa itu? Yang mengatakan kadang dia datang nakirah. Lukaisan. Siapa? Ada yang ingat? Contohnya apa? Ajib tu biman mu'jibin lak. Ya. Ini berapa siapa? Ada yang ingat enggak? Siapa yang berpendapat demikian? Ya, Ibnu Kaisan ya, San. Kemudian masih ada yang bertambahkan? Mari Ibnu Kaisan ya. Wa man wa ma fi syart wal istifham khilaf Ibn Kaisan fil istifhamiyatain fil istifhamiyah. Pada istifhamiyah, pada istifhamiyah Ibn Kaisan berpendapat man dan ma itu apa? Nakirah. Ya, dalam apa? Istifham itu. Ya. Yang lain masih ada? Iya, apa? Sohin dan mahin. Ya. Bagaimana jawabannya? Iya, dia tidak bisa menerima al, tapi apa? Menduduki posisi al. Ya, kalau misalkan sohin, mana ya apa? Ya, sukutan. Sukut bisa dikasih al enggak? Bisa kan? Ya. Ya. Kemudian setelahnya. Ya, perlu dicek lagi ya catatannya ya. Wa ghairuhu. Wa ghairuhu. Ghair mubtada. Wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaih. A'id ila nakirah. Ya. Oh, bisa. Ghairuhu a'id ila nakirah. Nakirah. Mu'anas dan muzakkar. Hah? Mu'anas. Terus? Jawabannya gimana? Oh, ghairuhu katanya ya'ud ila nakirah. Yang tepatnya itu musonib hakuhu an yakul wa qairu dhalik. Jawabannya apa? Ya al-mazkur. Jawaban siapa ini? Al-Khubari kan saya wa qairu hum al-mazkur wa qairu al-mazkur yani nakira. Ini maksud qairu al-mazkur ya apa? Al-mazkur yang sebutin tadi apa? Nakira, qairu nakira berarti. Iya. Wa qairuhu wa qairu al-mazkur. Yang disebutkan barusan tadi selain nakirah ya, meskipun sama ke situ yang dimaukan cuma di sini karena lafaz jaha ghairuhu maka ditakdirkan di situ al-mazkur atau madzukir. Ya, lanjutkan wa ghairuhu ghair mubtada wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Hah, mana mubtadanya? Yang muhaddats anhunya mana di sini? Yang mukhbar anhunya, yang lagi diperbincangkan apanya? Yang dibahas apanya? Ma'rifah. Ya, berarti mana mubtadanya? Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Maka ghairuhu sebagai apa? Khabar. Khabar. Muqaddam terus? Khabar muqaddam. Ma'rifatun mubtada mu'akhir. Ya. Kahum jar wa majrurun muta'allikun bimahdufin khabar. Li mubtada mahduf wa takdiruhu wa dhalika ka'in hum wa di hum. Wadi waw atifah di ma'tufun. Ya, hum itu kusida apa? Lafzuh. Hum kusida lafzuhu. Bukan lafzunya, ya. Kusida lafzuhu. Wadi majrurun. Ya, majrur. Tanda apa? Caranya muqaddarah. Kenapa? Karena harokah al-hikayah. Yang menghalanginya harokatul hikayah. Mana min zuhuriha harokatul hikayah. Terus? Wadi waw atifah di ma'tufun ala hum. Ya, wahinda. Wahinda ma'tufun. Wahinda wabani wal gulam wal gulami wal ladhi kulluhunna ma'tufat ala hum. Ya. Coba dijelaskan maknanya apa? Zakar al-musannif annal ma'rifah yang qasimu ila sittati aqsam. Ya. Yusharu yusharu ilahum asyara asyara ilahum asyara al-musannif ilahum. Al-alam yang kusimu ila sitati aqsam. Ya. Al-mutmar fa asyara bi qawlihi hum. Al-mutmar asyara ila qawlihi hum. Tani wasani ismul isyarah asyara bi qawlihi zi. Ya. Wasalis al-alam al-alam asyara bi qawlihi hinda. Arabi' al-mahalla bil alif al-muhalla al-muhalla bil alif wal lam bi al terus bi al asyara bi qawlihi al-gulam. Ya. Al-khamis ya. Arabi' al-khamis al-khamis ya. Al-mausul fa asyara ila qawlihi alladhi asyara ilahi bi qawlihi alladhi hin. Terus terakhir wama udhifa ila wahidin wama udhifa ila wahidin minha kabani. Iya. Kabani limadha lam yu'arrif al-musannif al-ma'rifah? Limadha lam yadhkur al-musannif ma'na al-ma'rifah kama annahu dhakara wa bayyana lana ta'rifa an-nakira? Kenapa di sini disebutkan? Karena al-ma'rifah min far' ha? Furu'. Furu'. Kurang tepat. Apa? Hah, saya bisa menjawab. Kenapa Musannif tidak menyebutkan definisi dari ma'rifah? Mengapa lam yadhkur musannif hadda al-ma'rifah? Karena mahsurah, terbatas. Iya. Yaktafi bimadha? Ya bihifdhiha, cukup yang dihafal selesai. Ya, apa definisi ma huwa haddul ma'rifah atau ta'rif al-ma'rifah? Hadlu belum selesai. Apa makna ma'rifah? Ma wudi'a yusta'mal wa yu'ayyinu fi syai'in bi'ayni. Ma wudi'a yusta'mal fi syai'in bi'ayni. Ya, ma wudi'a fi syai'in yusta'mal. Ma wudi'a yusta'mal fi syai'in bi'ayni. Ma wudi'a yusta'mal fi syai'in bi'ayni. Ya, ada syarahnya apa? Jelasannya bagaimana? Antum belum ditanya mananya dulu, setelah itu baru dijelaskan ya. Annal ma'arif a'raful ma'arif. Ya? Ad-dhamair kulluha a'raful ma'arif. Ma'adal asma' khassah lillahi azza wa jalla. Ya, tertibul ma'arif al-awwal ad-dhamair, wasani asani al-alam. Al-alam, salis. Al-salis ismul isyarah. Ar-rabi' ismul mausul. Al-khamis al-muhalla bil alifi wal lami. Ya, sadis. Al-sadis ma udifa ila wahidin minha. Rutbatuhu, bagaimana rutbahnya? Rutbatu ma'udhifa ila wahid minal madhkura. Apa? Rutbahnya mudhaf, ha? Rutbahnya mudhaf? Ibni. Bagaimana rutbahnya, tingkatannya mudhaf? Apa terakhir tingkatannya atau bagaimana? Rutbatul mudhaf? Akhir. Terakhir. Masa terakhir. Siapa yang bisa? Ya, rutbahnya mudhaf apa? Ya, hasabi ma yudhafu ila illa ma udhifa ila dhamair. Ya. Fahuwa fi rutbati al-alam. Ma khilafin fi. Sama dengan ada khilaf di dalamnya. Ya, ada yang memutlakkan, dia juga sama. Ketika dia mudhafkan kepada dhamair, dia setingkat dengan apa? Dhamir. Ya, yang lain masih ada. Wa ghairuhum ma'rifatun kahumadhi wa hinda wa ibni wal ghulami wal ladhi. Ma'rifah adalah selain nakirah seperti hum, ini mensyaratkan kepada apa? Bomir. Unenzi, ini mensyaratkan kepada apa? Isim isyarah. Hind mensyaratkan kepada al-alam. Ya, nama-nama ibni mensyaratkan kepada isim yang diidhafahkan kepada apa? Yang ma'rifah. Al-ghulam mengisyaratkan kepada isim yang mer'al. Al-ladhi mengisyaratkan kepada isim mausul. Apakah semua isim yang didhafahkan kepada yang ma'rifah itu menjadi ma'rifah? Hah? Semua isim yang didhafahkan kepada yang ma'rifah atau apakah mesti dia ma'rifah? Hah? Siapa yang bisa? Hah? Siapa? Ada enggak di sana? Al-mustathnayat yang dikecualikan. Ada, seperti apa? Al-asma al-mutawaghila fil ibham. Misal, ghair, apa? Nazir, apa lagi? Mislu. Ya, ini meskipun didhafahkan, tetap tidak menjadikan dia ma'rifah. Kecuali yang dikecualikan. Ya, ada yang dikecualikan, dia menjadi ma'rifah. Kemudian apa lagi? Idhafah lafziyah itu juga tidak memahrifahkan idhafahnya sifat-sifat kepada ma'mulnya seperti hadza dharibu zaidin. Kenapa? tidak ma'rifah. Hadza boribu Zaidin atau ja'ani boribu Zaidin. Ra'aitu boribu Zaidin. Kenapa? Karena fi niyatil infisal, ya kan? Ucapanmu. Ya, ja'a boribu Zaidin sama meniatkan ucapan ja'ani boribun Zaidan. Niatnya infisal gitu. Nah, itu ada yang curikan. Hal min khaliqin ghairullah. Ghairullah itu sifat dari khaliq. Ya. Bisa. Mengapa? Karena ghairullah itu nakirah. Ghair mutawaghil fil ibham. Sehingga dia bisa menjadi sifat bagi apa? Khaliqin. Ya. Kemudian. Fama lidhi ghaibatin au huduri ka'anta wahwa sammi bidhamiri. Ya. Saya dulu sama. Fama lidhi ghaibatin au huduri ka'anta wahwa sammi bidhamiri. Ya. A'rib thumma ishrah lana ma'na. Alfa fasiha. Ya. Ma ismun mausurun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Allamu jarruh li. Lidhi aljaru wal majirur wal lam. Lidhi aljaru wal majirur muta'alik. Bi mahdhufin silah lima. Ini ya, takdiruhu kain. Iya. Istaqarr. Istaqarra. Terus au atifah huduri ma'tuf ala di mudhaf ghaibatin. Ghaibatin mudhaf ilaih. Iya. Au atifah huduri ma'tuf ala ghaibah. Iya. Ma'tuf ala ghaibah. Majrur majrur mithluh. Ya, kanta ka anta kaf jarruh anta majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar li ma. Ya, al jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf. Ya, kaf jarruh anta anta majrur. Ya, qusida lafzuhu lafzuhu wa huwa wa atifah huwa ma'tuf ala anta. Ya, sama juga qusida lafzuh. Ya, sammi bidhamiri. Sammi fi'il amr mabniun ala hadzi harfi al-illah wa fa'ilu dhamir mustatir wujub an taqdiru anta. Ya. Bidhamiri jar majrur muta'alliq bi sammi maf'ul tsani. Maf'ul yang pertamanya mana? Ma. Ya, ma yang pertama tadi. Ya. Apa maknanya berarti? Sami. Ya, sami. Ma lidhi ghaibatin au huduri ka'anta wahwa bidhamir. Ya. Sami ma lidhi ghaibatin au huduri ka'anta wahwa bidhamir. Ya, namailah. Ya. Ma lidhi ghaibah. Dhamir yang diperuntukkan untuk ghaib dan hudur. Masuk di dalamnya dua, yaitu apa? Hudur. Tengkalim mukhatab dengan bomir. Ya, silakan dijelaskan faedahnya. Isyiru ila anna bomir madalla ala ghaibatin. Iya. Kahua. Isyiru ila anna bomair. Ya, minha ma yadullu ala ghaibah. Kahua. Kahua. Wa hudurin wa huwa qisman. Qisman. Al-awwal dhamirul mutakallim ka ana. Al-thani dhamirul mukhatab ka anta. Iya. Masih? Araf qala al-Ashwani anna araf ad-dhamir araf ad-dhamair dhamir mutakallim thumma al-mukhatab thumma al-ghaib al-salim min al-salim min al-ibham. Ya. Wa ad-dhamir yusammunahu al-basriyun. Ya, hadha min tasmiyati al-basriyin wa ma al-kufiyun ai yusammunahu bil kinayah wal makni. Ya, san. Ma makna dhamir? Dhamir fa'ilud dhamur. Ya. Ahwa al-hazzal. Al-hazzal. Limadha? Liqillati hurufi ghaliban. Ya, san. Aw min al-idmar. Aw min al-idmar. Ai al-ikhfa. Al-ikhfa. Likathrati istitarihi. Ya, san. Wa li'adam wa li'annahu khafiya fi nafsihi li'adami sarahatiha kal-zahir. Kal-muzhar. Kal-muzhar. Ya. Walihada yusamma mudmarun. Ya, asant. Masih? الفصيحة هي التي تبين وتفصح شيئين. Ya, sana al-awwal. Ya, al-awwal ini. Meroja kembali. Fasih adalah fa yang menjelaskan dua hal. Yang pertama, al-mahdzuf. Al-mahdzuf seperti dalam contoh, idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi 'asaka al-hajar fanfajarat. Ya, fanfajarat. Yufsih madza? Fanfajarat. Al-fi'l mahdzuf wa fadaraba. Fadaraba fanfajarat. Ya, sana. Athani. Tabu syart. Ashart mahdzuf. Yufsih an syartul mahdzuf. Mithaluh. فذلك الذي لمتنني فيه. ذلك الذي لمتنني فيه. التقدير. إن كنتنا لا تدرينا. إن كنتنا لا تدرينا. فذلك الذي لمتنني فيه. حسن. يا. المتكلم هو شخص موجه إليه الخطاب. يا حسن. المتكلم شخص موجه إليه الخطاب. Seorang yang diarahkan kepadanya pembicaraan. Itu apa? المتكلم. حسن. Terus. الخطاب. Mukhatab tadi ya, mukhatab keliru ya. Al-mukhatab, syakhsun, ya, muwajjah ilahi, apa? Al-khitab. Terus? Al-mutakallim yakfi bidhalika lafzu an nafsihi. Al-mutakallim? Apa? Ma yakfi bidhikri lafzu an nafsihi. Betul itu. Syakhsun, yahki bidhalika lafzu, apa? An nafsihi. An nafsihi. يحكي بذلك اللفظ عن نفسه شخص يحكي بذلك اللفظ عن نفسه الغيب ما تقدم له الذكر أي المرجع يا ما تقدم له الذكر صن وفيك ماشي أول الخضري يا أن يعلم أن ضمير الغائب لابد من تقدم المرجع لفظا يا صن lafzan wala bimadati kaqali ta'ala ya'diluhu aqrabu littaqwa. Ya, marja'nya dhamir. Ada beberapa keadaan. Yang pertama disebutkan. Seperti yang disebutkan. Ya'diluhu aqrabu littaqwa. Ya, ini dari madahnya ya. Ya'diluhu aqrabu littaqwa. Maksud dari apa diambil? Al-adl al-mafhum min qawli al-ya'dilu. Ya, hasan. Terus? Terus. Ma'nan. Ma'nan. Kembalinya kepada maknanya. Ya. Jadi dhamir atau marja'nya. Isim dhamir ghaib itu ada kalanya disebutkan, ada kalanya apa? Ditakdirkan, ditakwil dari fi'ilnya, ada kalanya dari maknanya, difahami dari konteksnya. Contohnya apa? Wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus. Wali abawaihi dhamir ha ya'ud ila al-mayyit. Al-mayyit al-mafhum min as-siyaq ya. Au rutbatan. Ya, rutbah. Contohnya apa? Daraba ulamahu Zaidun. Daraba ulamahu Zaidun. Iya. Boleh di sini. Iya. Kenapa? Karena karena Zaid ya, Zaid rutbahnya rutbah a'la min ya, a'la daripada dhamir itu. Dhamir rutbahnya maf'ul, Zaid rutbahnya apa? Fa'il. Meskipun dari sisi lafaz didahulukan penyebutannya. Ya. San wa wafik. Terus وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا وذو اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا وذو الواو عاطفه وذو مبتدا مرفوع مبتدا في محل رفع ها مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عني الضمه ما لانه minal asma'il khamsah ittisalin ittisalin wa mudhaf wa ittisalin mudhafun ilayh ya minhu jarun wa majrun muta'alliqun bi mahdhufin na'atun li ittisal ya ma isma la yubtada ma la yubtada ya ma la yubtada ma ismu mausul fi mabni mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar mubtada ya la yubtada la nafiyah yubtada fi'lun madhari fi'lun madhari marfu' mughayyir as-sighah fi'lun madhari mughayyir as-sighah ismar marfu'un alamatu rafi'i ad-dhamma ala akhiri ya ala hamzah al mahdhufah asy yubtada'u apa yubtada'u ma la yubtada'u ma la yubtada dibuang darurah terus Wana ibu fa'ili? Wana ibu fa'ili mahdhuf. Jarum nama jarum. Takdirnya apa? Bihi. Ya huwa. Aslinya apa? Malayu tadak bihi. Mengapa bisa menjadi pemirsa mustatir huwa? Prosesnya bagaimana? Aslinya layu tadak bihi. Aslinya malayu tadak bihi. Prosesnya dibuang dulu apanya? Jar. Ya, huruf jarnya ba. Maka domir yang tadinya apa? Ya, muttasil. Ya, majrur menjadi apa? Munfasil. Munfasil mar? Marfu. Yubtada huwa. Terus, walayali illa ikhtiaran abada. Al-wawu harfu adfin la nafiyah. Yali filun mudhari marfu. Ya. Wafailuhu domirun mustatir fihi. Jawazan takdiru huwa yamudu ila. Wa tisal minhum ma la yubtada wa la yali. Ittisal. Hah? Wa tisal. Illa wa la yali illa maf'ulun bih mansub. Qusida. Qusida bihi lafdhu. Ya. Maf'ulun. Ya. Ikhtiyaran. Ikhtiyaran mansubun ala nazil khafid. Apa takdirnya? Takdiru fil ikhtiyar. Fil ikhtiyar. Abadan. Abadan. Dharfu zaman. Ya. Man? Mansub. Mansub. Tadi belum disebutkan ya. Mana silahnya. Yubtada itu jumlah silah. Masulama halal aminal. I'rab. Ya. Coba dijelaskan. Wa tisalin minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada. Anna dhamair muttasil. Dhamir muttasil. Wa tisalin. Dan domir mutasil adalah ya malayub tidak bisa menempati di awal, tidak bisa di awal jumlah, menempati awal jumlah. Terus walayali illa ikhtiyaran abada, dan tidak terletak pada, tidak datang, tidak setelah, datang setelah illa pada ikhtiyar dalam keadaan apa bisa memilih, bisa memilih. Ataupun kalau darurah bagaimana, maka boleh. Contohnya apa? Kalau darurah boleh? Hah? Boleh kalau darurah datang setelah apa? Illa. Contohnya apa? Siapa yang hafal? Ya a'udhu. A'udhu bi rabbin nas. A'udhu bi rabbin. Ya silahkan yang hafal ya. A'udhu. A'udhu bi rabbil arsi. Ya. Min fiatin bagat. A'udhu bi rabbil arshi min fi'atin baqad il alayya famali famali a'udhu illahu illahu nasiru. Coba sekali lagi. A'udhu. Ya, a'udhu bi rabbil arshi. Ini mudah ini dihafalnya. Siapa nak Ali ya? A'udhu. A'udhu bi rabbil arshi. A'udhu bi rabbil arshi min fi'atin baqad alayya fama. Fama li'audu illahu nasiru. Alayya fama li'audu illa nasiru. Illahu nasiru. Ah, belum. Lancar ya. Sekarang nanti dilanjutkan ya. Belum selesai ini. Sekarang dulu. Ya. Subhanahu wa alhamdulillah. Shalallahu ala lantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan merajaannya. Kalya'i wal kafi min ibni akromak wal ya'i wal ha min salih hima malak. Apa yang sebelum itu? Barangkali masih fadlu itu mas. Apa yang terakhir? Oh hey. Pada ya. Belum selesai ini. Masih ada syarahnya? Masih? Kalau enggak ada pertanyaan gitu dari yang lain. Masih? Anna dhamair yanqusimu ila qisman. Dhamirun muttasil wa dhamirun munfasil. Dhamir yang bersambung. Alladhi ittasala. Wa huwa ma la yubtada bihi wa la ya'ti wa la ya'ti ba'da illa fil ikhtiyar. Al-munfasil huwa alladhi yubtada'u bihi wa ya'ti ba'da illa fil ikhtiyar. ma la yubtada asluhu ma la yubtada bih li anna thumma hudhifa al-jamajur wa sakara naiblu fa'il fi yubtada fa sar al-a'id fihi. Terus kalia'i jar majrurun salim muta'alikun bi mahdhufin khabar li mubtal mahdhuf taqdiruhu wa dhalika ka'inun kalia'i wal kafi au 'atifah kafi kaf ma'tufun 'alal ya' min ibni akrama min harfu jarin wa majruruhu qawlu mahdhuf jar majrur muta'alikun bi mahdhufin hal jar majrur muta'alikun mahdhuf hal min ya wa kaf min ya wa kaf ibni mubtada'un wa huwa mudhaf ya mukhatab mudhaf ilaih akramat akroma fi'il madin mabni al fathi la mahala mi'rab wa fa'alu dhamir mustatir fi jawazan taqdiru huwa kaf maf'ulun bihi dhamir muttasilun mabniun ala fathi fi mahal nasbin maf'ul bihi wa sukina fil waqaf wal ya'i wal ha ma'tufan ala ya sabiqah min salihi ma malak min harfu jarin wa majruruhu qawl mahdhuf jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin hal salihi salihi fi'l amrin ya al-mukhatabah maf'ulun awal fa'ilun ya al-mukhatabah fa'ilun dhamir mutasilun fi mahali rafin fa'il alha maf'ul awal dhamirun mutasilun fi mahali nas dhamirun mutasilun mabniyun ala kasri fi mahal nasmin maf'ul awal ma ismun mausulun mabniun ala sukun fi mahal nasmin maf'ul tani malaka fi'lun madhin mabniun ala fathi la mahal nasmin arab wa fa'anu dhamir musatir fihi jawasin takdiruhu huwa ya'ud ila ma wa jumlah fi'aliyah la mahallaha min al-arab silah masul la'id mahdhufun takdiruhu salihi alladhi malakahu alladhi malakahu wal ya'i wa kafi min ibni akrama wal ya'i wa hanu salihi ma malakin seperti ya dan kaf dalam domir domir domir mutasil seperti ya dan kaf pada ucapan pada ucapanmu ibni akroma ibni akroma ya dan itu domir domir mutasil mahalnya rafa ibni oh ibni akromat jar akromat kam akromat kasir mahalnya mahalnya nasab dan walia walha walia walha atau seperti ya dan ha pada ucapanmu salihi ma malak walia mahalnya ini salihi mahalnya apa ya tadi rofa ha nasab namanya biasanya kenapa disebutkan di sini yahdul kalyai wal kazi? Ini Ibni Akramah. Kenapa ada kafdul kalyai yahdul? Mukhatab dan mutakallim lebih kuat daripada ghaib. Sesuai dengan urutan apa? Kemakrifahannya. Ya. Ya, siapa sebenarnya untuk apa? Untuk mutakallim. Mutakallim berarti apa? Ma'rifah daripada untuk mukhatab. Masih ada yang lainnya? Ya, ada ya? Ini. Cukup. Rasulullah Muhammad marina wal binaya jibu rabu majuro lafzimanusuf. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafdu majurra kalafdi manusib wawu al-istinafiyah kullu mubtada marfu wa alamatu rafi dhamma dhahiru ala akhirhi wa huwa mudaf mudmarin mudafun ilayhi majurur wa alamatu jarrihi kasrah lahul bina yajib lahu jarum wa majururun muta'alik bi yajib al-ati al-bina mubtada thani marfu wa alamatu rafi dhamma muqaddarah ma'ana min duhuriha at-ta'addur yajib fi'lul mud alamat rafi dhamma dhahira ala yajib fi'il mudhari marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamat jarrihi dhamma dhahira wa sukkina lil waqaf wa jumlah min fi'il wa fa'il fi mahalli rafin khabar min mubtada athani wa jumlah min mubtada athani wa khabaruhu fi mahalli rafin khabar min mubtada awal wawu al-istinafiyah lafdu mubtada marfu wa alamatu rafi dhamma dhahiru ala akhirhi ma ism mausul mabni ala sukun fi mahali jarin mudafun ilaih jurro fil madi muhayiru siho wa naibu faili domir mustadiru fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila ma kalafdi jarum majurun muta'alik bimahdufin khobar dimutad lafdu mubtada'nya lafdu jadi mutalik dan mahdud saya khabar dan mubtada' yang mahdud lafdu mudhaf ma isim lafdi mudhaf ma mudhaf isim mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih nusib fi'lul mudhar fi'lul madi mughayyiru siwa wa naibu fa'ilihi mudhaf naibu fa'ilihi dhamir mustadirun fihi jawazan takdiruhu wa ya'udu ila ma bahwasanya semua domir wajib mabni ya. Karena menyerupai dengan huruf pada beberapa sisi dan lafadz yang dijarkan seperti lafadz yang dinasobkan. Yang ghaib muttasil dan munfasil. Munfasil dan mari semua. Terus wajib mabni karena menyerupai huruf. Ya. Pada beberapa sisi. Di antaranya karena dalam peletakannya. Ya. Nah, bagian-bagian ini mabni kenapa? Jumud. Ya, jumud ini maksudnya jumud apa? Ya. La yuthanna wa la yujma'. Ya, la yuthanna wa la yuthanna wa la yujma'. Ya. Terus, alam tuma jurroh ya Allah lima musim. Contohnya apa? Alam tuma jurroh ya Allah lima musim. Akram tuka. Akram tuka. Kan di sini dhamir yang mansub. Seperti yang majrur contohnya apa? Marartu bika. Marartu bika. Ada yang lain? Caranya? rafi wa nasbi wa jarin musarah karibina fa innana nilnamna li rafi jarun wa majrur muta'alliq bi salaha al-ati wa nasbi wa jarin madhufani ala li rafi qaddam fa na damir qasidalah fa tada salaha fi ilma fa'il jumlah fi ilma fa'il fi ma rafi khabar lim dina ka afjar wa jaru majrur muta'alliq bi khabar lim tada madhuf tadabuhu talika ka qaulika. Irif fi'lu amrin wa fa'iluhu damir mustadir fihi wujuban takdiruhu antah bina jarun wa majurun muta'alik bi irif fa innana fa'at ta'liliyah inna hawtakit wa nasab wa na ismuha nilna fi'lu ma fa'il jumlah fi'lu ma fa'il fi ma'ali wa fi'l khabar inna milnah wa fi'l masu wa alamatu nasbi al-fatah dair al-akhiriyah sukina li ajil waqaf. Kenapa disini i'rif muta'atikan dengan bahas i'rif dina kan asalnya arafa ya'rifu muta'atiki langsung dengan sendirinya, tapi di sini di muta'atiki dengan ba, kenapa? Hah? Kalian masih ingat? Karena di tatmin di situ makna apa? Asy'ara yush'iru asy'irina atau apa? Di tatmin makna apa? Ihtarafa ihtarafa bina ihtarif bina. Ya, oh, mimma yustamu ala ara rafa wa nasab wajar kalia. Ya. Terus? Wa minhu aidun yustamu ala rafa wa nasab wajar kahum. Terus? Kenapa di sini khususkan munah? Rabbi wa nasi wa jarina salah Yesus kan menyebutkan di sini na, di mana na ini masuk pada rafa atau belajar tidak disebutkan yang lainnya. Bagaimana tadi ya dari apa boom, padahal itu juga sama maksudnya pada rafa nasa belajar rasanya kan li annahuma la yusbihani bina min kulli wajhi. Liana na takunu lirafa ma'na nasab wajar limana wahid takunu fi damir muttasil na untuk rafa nasab wajar maknanya satu. Terus berkhilaf ya mana satu itu mana satu berkhilaf ya Aini istu'mina? Oh, anu istu'mina fi lirafi wa nasbi. Lirafi wa nasbi wa jarrin fa innaha laysat bimana wahid. Iya. Fi halati rafa dhamir mutakallim nasab wa jar. Rafa bagi apa? Dhamir mutakallim. Lil apa? Untuk siapa? Mukhatab. Mukhatab. Terus nasab wajar al-mutakallim. Mutakallim. Ya, tidak persis banget dengan na. Karena na digunakan meskipun atau digunakan pada yang rofa nasab wajar maknanya satu. Apa maknanya? Na mutakallim semua ya. Kemudian wa kadzalika hum bi makna wahid fi ahwali salasa laysa juga maknanya satu. Itu apa? Assalamualaikum. Untuk Khalid. Cuma bedanya apa dengan nak? Lesat mislana fa'inna tarfa'u Anna damir muttasil. Muntasil. Bima fi'atin nas mengajar damir muttasil. Damir muttasil. Jadi dikhususkan di sini menyebutkan nak tidak yang lainnya. Ya dan hum pada ya dan hum juga masuk pada rofa nasab ganjar karena tadi karena itu apa ketika rofa nasab ganjar maknanya satu berarti dengan apa dia ya mana yang beda beda ketika rofa untuk mufakat ketika nasab ganjar untuk mutakallim contohnya apa ketika rafa bin khotob ya. Ya mukhotob pak. Anti, anti takroina al Quran. Ya di sini. Itu apa? Mukhotob. Anda mukhotob. Kemudian ketika nafsu benjir kena ya mas. Ya. Marrobi. Marrobi. Apa? Marrobi. Apa? Marrobi. Marrobi. Belum sebut mas. Mana pak ini? Apa tadi? Rorobani Zaitun. Entah apa itu? Entah lagi. Nafsu. Yang jarinya Marrobi Zaitun. Ibrahim dia juga zoom meskipun maknanya satu al-ghaibah dan al-ghaibin, tapi ketika rofa dia domain sosil, ketika nasib banjir domain sosil ya. Apa yang rofa contohnya? Hum qaimun. Hum qaimun rofa men sosil. Mending ketika nasib contoh ya pak. Akram tuhum. Akram tuhum. Ketika majulum lahum. Kalau tu bising, ya, kemudian masih ada habis. Yang mesti kanan dari itu. Walaupun belum waktu berlima, oh berapa ini hingga koma, warna mana? Ia ada berapa lagi? Dua ya, tiga. Ya, arif ya. Walaupun walau nun lima, koba wakairihi kakoma waklama. Wawul istiqnaf alif mubtada wasawgu bihil ibtida li'anno atful ma'rif alaiha wal waw wal nun ma'tufani alal alif lima jar majrun muta'alik bimazuf khobar li mubtada ghoba fi'lun madhi wa fa'ilu domirun mustatir fihi jawazan takdiru huwa ya'ud ilama wa ghairihi wawul ataf ghairi ma'tuf ala lima wawul wa'atifa ghairi ma'tuf ala lima wa huwa mudaf wal ha dhamir muttasil mudaf ilaih kaqoma wa'lama kaqoma jar majrur muta'alliq bi mahzuf khabar li mubtada mahzuf wa taqdiru wa dhalika ka'inun ka qawlika qoma fi'lun madhi mabni al fathi wal alifun fa'il wa'lama wa'ul ataf i'lama fi'lun amr wal aliful isnain fa'il wal alifan dan alifan dan nun wal alif dan waw dan nun masuk pada yang ghaib dan selainnya yaitu mutakalim dan mukhatab seperti qoma wa lama di sini wal alifun mutakalim akhirnya boleh karena ma'tuf pada ma'rifah dari sini juga apa yang saya boleh jatuhkan ma'rifah kepada yang nakiro. Ada. Ada Ibnu Aqil mengkritik bahwasannya kalam di sini tidak bagus karena tidak masuk di padanya mutakalim. Karena tidak masuk pada mutakalim, yang mana mutakalim tidak masuk pada alif dan waw dan nun. Coba. Untuk yang baik dan baik kan ada dua. Mutakalim. Mutakalim yang masuk hanya ghaib. Mukhatab. Tidak disebutkan contoh untuk yang mutakalim. Ya, beliau mencukupkan dengan contoh. Maksudnya beliau pada contohnya menyebutkan untuk mukhatab. Mukhatab. Ya. Ada cukup. Cukup. Ya. Dari yang lain enggak ada? Ya, kalau enggak ada. Wamin domir mimma yastatiru kafadu wa afiq nam sabit idza syuru. Ya. Wa min dhamir rafi' ma yasatiru kaf'al wa fi naqdabit itashkuru wa min dhamir wa al-istisqa min dhamir jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khobar muqaddam. Wamin dhamir rafi. Dhamir mudhaf wa rafi mudhafun ilayh. Ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada muakhar. Yastafiru mayas. Wamin dhamir rafi ma yastafiru yastafiru fil mudhari mafru wa alamat rafi dhammah wa fa'il dhamm. Wamin yastafiru fi taqdiru huwa yaudu ila ma wal jumlah la mahala la silatu ma. Kaf al jar majrur mata'alliq mahdhuf khabar muqaddam wa taqdir wa dhalika ka'inun ka qaulika af'al wafiq wafiq majzum wafiq fil amr majzum jawabul amri wa fa'ilu dhamir mustatir taqdiru ama taqdiru ana naqdabit badal min wafiq badal majzum majzum mislu wa fa'ilu dhamir mustatir taqdiru nahnu id naqid dorf sof zaman amriun ala sukun muta'alliq bi naqdabit tashkuru fil mudhari marfu alamatu rafihi dhammah wa fa'il dhamir mustatir mansub tashkuru fil mudhari marfu alamatu rafihi dhammah wa fa'il dhamir mustatir taqdiru anta wa wal jumlah fi mahalli jarin bi idhafati id ilayha. Dan dari domir yang dari domir adalah namanya apa? Dan domir rong yang rofa hukumnya mustatir. Seperti itu. Dari ma. Dan dari domir yang rofa ada yang mustatir. Iya. Kalau domir yang rofa ada yang mustatir seperti al wafik nang tapi. Al. Wafik apa yang mustatir pada coba Ivan? Fil amril wahid muhatab. Sitarnya apa? Anta. Ya ujuban atau ujuban. Ujuban. Wafik. Wafik fil mudhari fi awalil hamzah. Apa yang mustatir pada wafik? Ujuban takdiruhu ana. Ana. Karena wafik. Ujuban fil mudhari fi awali annun takdiruhu nahnu. Ujuban fil amr fil mudhari alladhi fi awali ta alif ta bil wahid takdiruhu anta. Wafi khilaf wa waloji. Ada yang lain enggak? Ada yang mengatakan huwa, tapi yang roji anta. Tashkur, ada yang mengatakan pada apa? Huwa. Hiya. Hiya. Mana yang lebih bagus? Anta. Anta ya. Yang lain mengatakan hiya. Untuk mewakili yang mustatir jawab saja juga. Biar lengkap. Ya, coba ditambahkan jelasnya benar. Yang dibagi, yang baris yang dibagi adalah yang domir yang baris adalah yang mutasil. Apa? Ada yang baris, ada yang mustatir. Ada yang baris, mustatir. Mala yahullu mahalahu dhahir. Ada yang mustatir. Dhahir. Apa? Ada yang wajib istitar, ada yang. Yang wajib istitar. Ada yang wajib. Tidak wajib. Jaizu istitar. Apa yang wajib istitar? Mala yahullu mahalahu dhahir. Mala yahullu mahalahu dhahir. Apa yang tempatnya tidak bisa digantikan oleh jin dhahir? Contohnya apa? Fil amr lil wahid al-mukhatab. Af'al. Contohnya apa contohnya? If'al. If'al. Boleh enggak dikasih izin mulai itu? Tidak boleh. Terus yang jaizu rijitan apa? Sayyidun yakum. Wai kullu. Apa tadi? Ma. Yang jaizu rijitan mana ya, Bang? Ma yahullu mahallahu dhahir. Apa yang tempatnya bisa diganti kata izin dhahir? Contohnya apa? Sayyidun yakum. Sayyidun? Sayyidun yakum abu. Zaidun yakum huwa. Di sini pada yakum ada pemir yang mustatir jawaz. Kenapa? Karena posisi huwa pada yakum bisa digantikan dengan izin dhahir. Zaidun yakum abuhu. Terus sebutkan ataupun musannif dalam bait ini mengisyaratkan kepada tempat-tempat di mana wajib di situ pemir mustatir. Berapa tempat? Empat. Ada yang pertama. Fil amr lil wahidil mukhatab. Ya, fil amr atau satu lain jajah bicara, laki-laki. Berarti pada jawabannya apa? If'al. If'al, ini kedua. Fi'il mudhari alladhi fi awal hamzah. Iya. Berarti pada jawabannya? Wafiq. Wafiq. Kemudian yang ketiga? Fi'il mudhari alladhi fi awal yunun. Ya. Naqtabit. Naqtabit. Iya. Terus yang... Fi'il mudhari alladhi fi awal hita'li hiltab al-wahid. Hita'li hiltab al-wahid. Contohnya apa? Tashkuru. Tashkuru. Masih ada yang lain yang menyebutkan lebih? Ismu fi'il amr. Nahu. Apa yang isim fi'il amr? Seperti apa? Soh. Soh. Atau di situ yang mesti wujuban. Anta. Kemudian? Isim fi'il mudhari. Isim fi'il mudhari. Contohnya? Uf. Allah. Uf. Ataupun Allah. Takdirnya apa? Atau doj. Atau doj. Atau bejar. Atau ama. Disitu. Musafir wujuban. Terus. Fil ta'ajub. Pada fil ta'ajub contohnya. Ma'ahsana Zaidan. Ma'ahsana Zaidan. Ma'ahsana dan. Fa'ilah musafir wujuban. Takdirnya pas. Buah. Kemudian masih ada. Afalu ta'fil. Afalu ta'fil. Afalu ta'fil. Contohnya apa? Zaidun afdal min Ali. Ada ya? Iya. Selain masalah til bukan. Iya. Masih ada enggak? Kalau istisna, kalau istisna namanya qawmu mahola Zaidan. Qawla Zaidan, para qawla dan musafir, Abdul musafir ai dua. Iya. Wujuban. Kembali kepada apa? Qawla dua kembali kepada ibadah itu. Apa bedanya dhamir yang mustatir dengan yang mahdhuf? Anal mahdhuf yumkinu nutqu bihi wa amal mustatir la yumkin nutqu bihi aslan. Kalau mahdhuf mungkin untuk diucapkan, kalau mustatir tidak mungkin diucapkan. Ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Yukmin kalau mustatir yukmin munfasil maujud. Kalau mahdhuf yukmin majum. Itu bedanya yang pertama. Ya, antara mustatir dengan apa? Mahdhuf. Kalau mustatir yukmin maujud. Pada hukumnya contohnya ada. Kalau mahdhuf pada hukumnya enggak ada. Kemudian tadi kalau mahdhuf anil istitar yahtasu bil fa'il. Ya. Ya kalau mustatir apa istitar yahtas bil fa'il. Fa'il kemudian wa mal hadzaf kathirun yaqa min min al-fudalat. Iya. Fil fudalat. Kemudian masih ada enggak? Ya mahdzuf. Maka dia kau fil umud ghairu ghairu fa'il. Iya. Masih ada? Ya, cukup. Harus diperbaiki masih ada sih. وذو ارتفاع انفصال انه وانت والفروع لا تشتبه وهو ارفع ذو مبتدا مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه ارتفاع مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره على اخره وانفصال واو حرف عطف انفصال معطوف على ارتفاع أنه أنه أنا مبتدا ارتفاع انفصال أنه أنا أنا في أبا مبتدا ya. Oke. Mustada terus. Huwa ma'tuf 'ala ana. Mana huruf ma'tufnya? Hafaz. Hafaz. Hadzaf. Apa? Biskotif. Biskotif. Ana biskotif. فالفروع واو حرف عطف الفروع مبتدا مرفوع لا تشتبه لا حرف نهي لا تشتبه فعل مضارع مرفوع ولام رفعه ضمه ظاهره على اخره والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انت والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر yang memiliki domir yang memiliki domir yang rafa dan munfasil seperti pada ana dan hu dan anta maka bagi engkau tidak ada yang al-furu' dan cabang-cabangnya la tashtabihu tidak ada yang tersamarkan bagimu. Kembali gimana itu tasyabih? Fa'ilnya domir mustatir. Saksinya? Anta. Hah? Saksinya? Iya, ya'udina. Mana? Apa? Tasyabih al-furu' wal-furu' la tasyabih. Dan cabang-cabangnya ana itu nahnu, cabang-cabangnya gua, huma, humin, akhiri wa anta cabang-cabangnya antum dan seterusnya wal furu'u la tashabihu cabang-cabangnya itu la tashabihu tidak tersamakan. Kenapa di sini itu tadi itu di arah apa? Mubtada. Nah. Jadi ananya mubtada, zunya mubtada. Kemudian mana? Ananya khobar. Apa? Anak khobar. Ada yang mengatakan anak sobarnya. Ya, berarti duanya sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Ada juga yang kembali. Ya, ananya mubtada. Terus dipain kalau ini sebagai apa? Sobarnya. Terus apa penjelasannya? Ada penjelasannya? Pada bait ini ya. Ada menunjukkan domir-domir yang rofa munfasil. Ya. Ada 12. Ana iya, bercabang dari ana berapa? 2. Iya, dari ana ada 2. Ana dan nahnu. Nahnu. Gua cabangnya serta cabangnya jadi berapa? Ada 5. Iya. Gua, huma, hum. Ada berapa semuanya? Gua, huma, hum. 12. Terus anta cabang-cabangnya ada berapa? 12 juga. Kalau ana cuma ya 2 aja. Ana dan nahnu saja. Terus pada domir ini juga bisa dijadikan sebagai majrur seperti contoh ana ka anta atau mansub seperti darabtu ka anta. Ya. Sudah. Yang paling bagus bagaimana itu? I'rabnya huwa. Apakah ma'tuf kepada ana atau bagaimana? Ingat ya, yang lebih bagus bagaimana? Hah? Menjadikan huwa sebagai mubtada. Ya. Sobari apa? Mahdhuf. Artinya huwa kadzalik. Itu ana bertifa'al bisal huwa kadzalik. Kenapa? Tidak diatofkan kepada ana. Karena sobarinya kan mufrad du. Iya kan? Anda jadi atau kepada anak semua anak gua wanita ratu gitu. Itu di sini mufrad. Iya. Masih ada asro? Hah? yang menjadi domir apa? Pada contoh ana. Menurut pendapat Basriun, ana alifnya Zaidah. Apa? Ana. Ana alifnya gimana sih? An. Sedangkan alifnya apa? Zaidah. Pada ana yang menjadi domir hanya apa? An. Alifnya apa? Zaidah. Itu apa? Ditambahkan. Tabyinil harakah. Ya, untuk yang menjelaskan harokatnya. Kemudian belakang lagi lanjutannya. Adapun pada atta. Ya, pada antum antusulusnya gimana? Domirnya apa? Sama an juga. Ya. Ataupun lawahiknya. Ditabihin al-musanna wa ghairi. Iya, menjelaskan musanna dan yang lainnya.